Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Baru saja pada pertemuan sebelumnya dengan semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan Kitabul Faraid, pembahasan terkait harta warisan. Termasuk pembagiannya, siapa saja yang berhak, barakakum. Dan insya Allah untuk kesimpulannya sedang diketik, ditulis, dan nanti insya Allah akan dibagi-bagikan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-9, Kitabun Nikah wa Talaq. Kitab yang membahas pernikahan dan talak perceraian. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala tahsian yang ke-9, Kitabun Nikah wa Talaq. Kitab yang membahas pernikahan dan perceraian. Wa yastamilu ala ahadi asyara baban. Dan ala ahadi asyara baban. Dan kitabun nikah ini dan kitabut talak barakakum, pembahasannya mencakup 11 bab. Mencakup 11 bab barakakum. Al-babul awal, adapun bab yang pertama, fin nikah, adalah pembahasan tentang nikah. Wafihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan yang dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifun nikah, definisi nikah. Wa adillatu masru'iyatihi, dan dalil-dalil akan disyariatkannya nikah. Barakallahu. Ta'rifun nikah. Adapun definisi nikah. An-nikahu lughatan, nikah secara bahasa, ad-dammu, bersatu, wal-jam'u, berkumpul, wat-tadakhul, menjalin. Ini secara bahasa. Bersatu, berkumpul, saling menjalin, secara bahasa. Yuqalu, dikatakan, ma'khudun min tanakahtul asjaro. Lafaz nikah diambil dari kata tanakahtul asjaro. Aku telah menggabungkan beberapa pohon. Dicangkok, ya. Barakallahu fikum, misalkan dikawinkan. Idan dhamma ba'duha ila ba'din, yakni bersatunya satu pohon atau sebagian pohon dengan pohon yang lain, dikawinkan, dicangkokkan. Barakallahu fikum. Au min nakahal matorul ardo, atau diambil dari kata nakahal matorul ardo, idakhtalato bisarroha, yakni hujan nakahal ardo, yakni hujan telah bercampur dengan tanah, ya, akhirnya menjadi tanah yang basah. Hujan bercampur dengan bumi, dengan tanah. Jadi lafaz nikah secara bahasa berkofikum adalah bersatu, berkumpul, atau saling menjalin. Ini secara bahasa. Barakofikum. Dan kalau kita membahas tentang fikih, maka tentu yang dimaksud adalah secara syariat. Wa syar'an, adapun nikah secara syariat, pengertiannya, maknanya adalah akdun yatadammanu ibahati, ibahata istimta'i kullin minaz zawjain bil akhar alal wajhil masyru'. Nikah secara syariat adalah adanya sebuah akad yang memberikan konsekuensi diperbolehkannya salah satu dari pasangan suami istri bersenang-senang dengan pasangan suami istri yang lainnya, yang satunya di antara mereka. Alal wajhil masyru', berdasarkan cara sisi yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya pernikahan secara syar'i itu ada akadnya. Kalau tidak ada akad, langsung saja dipaksa, berarti namanya bukan nikah, ya. Barakallahu fikum. Pemaksaan, perbuatan keji, haram. Dengan adanya akad, akadnya ini dikoid, diikat dengan cara yang syar'i. Kalau tidak terikat dengan cara yang syar'i, cara yang disyariatkan dalam Islam, maka tidak sah. Oleh karena itu di sini, di akhir definisi nikah secara syariat adalah lafaz alal wajhil masyru', berdasarkan cara yang syar'i. Kalau tidak syar'i, barakallahu fikum, tentu itu tidak dianggap sebagai nikah yang sah. Ini ta'rifun nikah, definisi nikah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, adillatu masyru'iyatin nikah, dalil-dalil disyariatkannya nikah. Barakallahu fikum. Al-aslu fi masyru'iyatin nikah, al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Dasar dalam pensyariatan nikah disebutkan dalam Alkitab, Al-Quran, wassunnah dan sunnah, hadis Nabi, wal ijma' dan kesepakatan para ulama. Berarti berkafikum, nikah itu perkara yang disyariatkan. Dalilnya ada dalam Al-Quran, barakafikum, as-sunnah dan ijma' kesepakatan para ulama. Faqad dalla ala masyru'iyatin nikah ayatun kathirah. Dan sungguh banyak ayat yang menunjukkan disyariatkannya nikah. Minha diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ketiga. Surat An-Nisa ayat ketiga. Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah oleh kalian ma taba lakum minan nisa, wanita yang baik-baik, masna wa thulatha wa ruba', dua wanita, tiga wanita, atau empat wanita, terakhirnya empat. Ta'addud, poligami, terakhirnya empat. Kalau awalnya empat terus meninggal satu, maka boleh nambah lagi. Barakallahu fikum. Ya. Yang hidup, empat. Wah, di sini barakallahu fikum menunjukkan makna pilihan. Boleh dua, boleh nambah lagi menjadi tiga, boleh nambah lagi menjadi empat. Huruf wawu di sini wa bukan maknanya ditambah. Dua tambah tiga, ya, lima tambah empat, sembilan. Oh, berarti boleh nikah sembilan. Nabi aja ada yang menyatakan sembilan, dalam riwayat lain sebelas, ada yang menyatakan tiga belas. Berarti boleh. Berarti dua ditambah tiga ditambah empat. Maka ini pemahaman yang batil, yang salah, keliru. Fa in khiftum alla ta'dilu. Namun apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Jangan ta'addud dulu. Aw ma malakat aymanukum, atau kalian nikahi budak kalian, ya, budak perempuan kalian. Barakallahu fikum. Surat An-Nisa ayat ke-3. Wa qauluhu ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam surat An-Nur ayat ke-32. Surat An-Nur ayat ke-32. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Maka nikahkanlah oleh kalian laki-laki bujang atau gadis-gadis di antara kalian, dan nikahkanlah juga budak laki-laki atau budak perempuan milik kalian yang mereka itu baik-baik, yang soleh-soleh. Ini menunjukkan disyariatkannya nikah. Ini barakallahu fikum dua surat, surat An-Nisa ayat ketiga dan surat An-Nur ayat ke-32 terkait dalil disyariatkannya nikah. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis disebutkan, wa ahaditsu katsirah, demikian pula dalil disyariatkannya nikah disebutkan dalam banyak hadis. Minha diantaranya hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, hadis barakallahu fikum yang sahih, Nabi menyatakan, ya ma'syar as-sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj, wahai para pemuda, pemuda di sini masuk padanya pemudi, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, dikarenakan menikah ini di antara faedahnya adalah supaya lebih bisa menahan pandangan yang liar, pandangan yang haram. Wa ahsanu lil farji, dan dengan menikah supaya bisa menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum, dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, belum mampu, maka hendaknya bagi dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, dikarenakan puasa itu merupakan tameng baginya, merupakan perisai baginya. Tapi kalau puasa tidak mampu, maka segera dicarikan. Barakallahu fikum. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Dan dengan berpuasa, yang mana perut ini tidak dalam keadaan kenyang, berbeda dengan orang yang perutnya selalu kenyang, maka syahwatnya, barakallahu fikum, akan menjadi besar. Kalau orang dengan dia berpuasa, maka puasanya qati'un li syahwatin nikah, bisa memutus syahwat keinginan untuk menikah yang mana saat itu dia tidak mampu. Dan dalil lain, wa haditsu Ma'til Ibni Yasar radhiyallahu anhu, dan hadis Ma'qil bin Yasar. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam. Kata Nabi, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan subur. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, akan berbangga-bangga dengan adanya kalian yang banyak, dengan adanya kaum muslimin yang banyak jumlahnya di hadapan umat-umat yang ada. Dan memang barakallahu fikum, pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ini adalah pengikut terbanyak daripada pengikutnya nabi-nabi yang lain kepada nabinya. Dan barakallahu fikum, di antara faedah nikah memang supaya kaum muslimin itu banyak jumlahnya dan membuat orang-orang kafir marah, ya, ketakutan. Barakallahu fikum. Wa qad ajma'al muslimun 'ala mashru'iyyatin nikah. Dan sungguh kaum muslimin dari semenjak para sahabat, demikian pula pengikut para sahabat, para ulama dahulu sampai kaum muslimin sekarang ini yang berada di atas fitrah, mereka semua bersepakat akan disyariatkannya nikah. Jadi nikah itu disyariatkan. Barakallahu fikum. Itu tadi permasalahan yang pertama, ya, terkait definisi nikah dan dalil-dalil disyariatkannya nikah. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua sekarang, al-hikmatu fi masyru'iyatin nikah. Hikmah disyariatkannya nikah. Laqad syara'allahu azza wa jalla an-nikaha lihikamin samiyah yumkinu ijmaluha fil ati. Sungguh Allah azza wa jalla mensyariatkan nikah untuk beberapa hikmah yang luhur, yang mana keindahan pernikahan, barakallahu fikum, hikmahnya ada pada berikut ini. Yang pertama, hikmah dari pernikahan, i'faful furuj, untuk menjaga kemaluan, kehormatan. Idh khalaqallahu ta'ala hadzal insan, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seseorang, wa gharraja fi kiyanatil gharijatil jinsiyah, Allah memasukkan pada seseorang ada tabiat, ya, yang mana mereka itu saling berbangsa-bangsa, berkumpul dan mencintai, barakallahu fikum, yang satu dengan yang lainnya. Fasyara Allahu az-zawaj, maka Allah mensyariatkan pernikahan, liisba'i hadhihi raghbah, untuk menyempurnakan keinginan seseorang ketika wanita menginginkan laki-laki dan sebaliknya, maka untuk menyempurnakan keinginan lawan jenis, Allah Subhanahu wa taala syariatkan pernikahan. Wali adamil abasi fiha, dan dalam rangka untuk meniadakan sia-sia kesenangan yang ada pada seseorang. Sia-sianya sifat kesenangan yang ada pada seseorang. Barakallahu. Seperti misalkan seseorang menyukai yang namanya makan dan minum. Bahkan seleranya satu orang dengan yang lainnya terkadang berbeda. Seandainya makan itu haram, minum itu haram, maka akan sia-sia Allah memberikan kesenangan pada makan dan minum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada seseorang yang mana lawan jenis barakafikum memiliki tabiat yang satu membutuhkan dengan yang lainnya, maka akan sia-sia kalau Allah tidak menyempurnakan kesenangan yang ada pada mereka dengan cara disyariatkannya pernikahan. Hikmah yang kedua, husulus sakni wal anis bainaz zaujain wa husulur rahati wal istiqrar. Hikmah yang kedua dari disyariatkannya pernikahan adalah supaya tercapai ketenangan dan keharmonisan antara suami istri dan supaya tercapai ketentraman dan kebahagiaan yang bersama, yang tetap. Tercapai barakah fikum dengan pernikahan. Berbeda dengan yang di luar pernikahan yang syar'i, maka tidak ada yang namanya ketenangan padanya. Selalu gelisah. Ya, barakah fikum. Allah Ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ar-Rum ayat ke-21. Surat Ar-Rum ayat ke-21, Allah berfirman terkait hikmah dari pernikahan, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, manusia dengan manusia, jin dengan jin. Maka haram manusia menikahi jin. Ya, jin menikahi manusia haram. Ya, barakatuh. Karena kan pertama, jenisnya berbeda. Yang kedua, jin itu watak asalnya itu adalah kadzab, suka pembohong. Suka bohong, suka berdusta. Ya, kalau nanti datang sebagai istrinya, nanti ada yang datang lagi dengan menyerupai istrinya, padahal bukan istrinya. Akhirnya terjadi pada perzinahan dan seterusnya. Apalagi barakah fikum, wajah jin itu aslinya itu jelek. Jadi banyak mafsadah manusia menikah dengan jin. Dan barakamikum, para ulama kita juga menyebutkan tidak memiliki anak nantinya. Walaupun ada yang bilang bisa punya anak. Karena unsurnya berbeda. Maka haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, an khalaqalakum min anfusikum. Allah menciptakan untuk kalian azwaja, ya kan? Istri-istri suami istri berpasangan dari jenis kalian sendiri. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam menikah dengan ibu Hawa, manusia, ya, bukan dengan jin. Kalau iblis, apakah menikah? Iya, tapi tidak tahu siapa, ya, pacarnya siapa, tidak tahu. Barakallahu. Litas kunu ilaiha, hikmahnya supaya kalian merasa tentram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dengan pernikahan Allah menjadikan di antara kalian saling berkasih sayang dan saling mengasihi. Barakallahu fikum. Karena itu orang kalau sudah menikah tidak mau berpisah karena sudah pernah terjalin yang namanya mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika ditaaddud, dipoligami, terkadang iri. Ya. Atau terkadang cemburu dikarenakan khawatir mawaddah warahmahnya berkurang. Hikmah yang ketiga, hifdzul ansab wa tarabutul qarabah wal arham ba'diha bi ba'din. Hikmah pernikahan selain yang disebutkan tadi untuk menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, selain yang disebutkan tadi adalah supaya tercapai ketenangan, ketenteraman, wa mawaddah wa rahmah, yang ketiga adalah supaya terjaganya nasab. Nasabnya terjaga. Nasab yang baik-baik, ya, dengan yang baik-baik. Ya, tidak tercampur. Berbeda dengan di luar nikah. Ya, ini anaknya siapa? Bapaknya banyak. Ada yang sampai bilang gitu. Barakallahu fikum. Na'udzu billahi min dzalik. Dan supaya kekerabatan itu terikat. Kekerabatan, ya, hubungan rahim terikat yang satu dengan yang lainnya. Dengan menikah, barakallahu fikum, terkadang ada yang masih kerabat saling menikah, sepupu dengan sepupu, boleh. Ya, barakallahu fikum. Hikmah yang keempat, baqa'un nasal al-bushri atau al-bashari, supaya tetap terjaga benih keturunan seseorang, supaya ada penerusnya, tidak terputus sampai di situ. Wa takthiru adadil muslimin, dan supaya jumlah kaum muslimin itu banyak. Oleh karena itu jangan ikut KB, jangan membatasi KB atau membatasi itu boleh kalau ada uzur yang syar'i, alasan yang benar. Apabila takut miskin karena banyak anak, maka berdosa. Dalam keadaan dia masih mampu juga, barakallahu fikum. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi di awal, bahwasanya Nabi itu senang dan akan bangga dengan umatnya, pengikutnya, kaum muslimin yang mengikuti beliau yang jumlahnya banyak. Ya, barakallahu fikum. Li'iradatil kufari bihim, dan tujuannya juga supaya membuat orang-orang kafir itu geram, marah. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang kafir banyak jumlahnya, maka kaum muslimin juga memperbanyak jumlahnya. Ya. Bagi yang mampu untuk menikah lagi, ya menikah lagi. Perbanyak jumlah kaum muslimin, yang terpenting adalah kualitas. Tidak semata-mata kuantitas, tapi kualitasnya. Sebagai muslim yang ahlus sunnah. Bukan muslim abu-abu. Bukan pula muslim abangan. Ini yang terpenting, barakallahu fikum. Yang mereka adalah orang-orang yang meneruskan dan berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kunu ansharallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Ini mengingatkan kita semua, bagi kita yang memiliki anak, jangan lupa tujuannya adalah untuk menolong agama Allah. Maka orang yang menjadi penolong agama Allah akan ditanggung dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Li nasyri dinillah, dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, tujuannya adalah supaya tersebarnya agama Allah. Barakallahu. Yang terakhir, yang kelima di antara hikmah pernikahan, al-huffaz 'alal akhlaq minal hubuti wat taraddi fi hawiyati zina wal alaqatil masbuha. Di antara hikmah pernikahan adalah untuk menjaga akhlak yang mulia. Akhlaknya yang mulia, tidak terjatuh pada perbuatan keji. Terkadang seorang suami belajar akhlak yang mulia dari istrinya dan sebaliknya. Terkadang setelah menikah akhlaknya tambah baik daripada sebelum menikah. Ini barakallahu'alaikum. Ada yang diajari adab oleh mertuanya, oleh keluarga istrinya dan sebaliknya. Terjaganya akhlak yang mulia dari terjatuh dan terjerumus pada jurang perzinaan, ini diantaranya. Dan terjatuh dan terjerumus dari ikatan-ikatan yang serupa dengan perzinaan alias pacaran. Barakallahu. Kalau perzinaan jelas, seluruh kaum muslimin bahkan agama-agama Samawi atau agama Yahudi dan Nasrani, mereka mengharamkan ya pada agama mereka perzinaan. Barakallahu. Terlebih lagi agama Islam ini mengharamkan, mengecam perzinaan, demikian pula mengharamkan yang namanya sesuatu yang mirip dengan perzinaan yang sesungguhnya, yakni ya barakafikum pacaran. Di antara dalilnya haramnya pacaran, surat Al-Isra ayat ke-32. Surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Dia belum berzina, hanya mendekati. Pacaran apakah tidak mendekati? Karena sesungguhnya mendekati zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, jalan yang jelek. Maka dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran sebelum menikah. Beda dengan ta'aruf atau perkara-perkara yang diperbolehkan sebelum menikah. Kemudian dalil haramnya pacaran juga berkafikum adalah hadis yang sahih. Nabi bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah salah seorang dari kalian Bahkan riwayat yang lain, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'abi mahram. Atau ada yang menyebutkan lafaznya illa ma'aha dzu mahram. Janganlah seseorang berduaan dengan, janganlah laki-laki, seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya. Nah, berarti boleh kalau ada mahramnya. Itu diperbolehkan hanya pada perkara ta'aruf. Selain ta'aruf, kamu silahkan keluar ya. Kamu boleh keluar sama anak saya, tapi didampingi oleh adiknya. Bukan ta'aruf, pacaran, tapi didampingi. Misalkan seperti itu. Maka itu juga tidak boleh. Barakafikum, dikarenakan kenapa? Ada pelanggaran yang lain. Akan saling melihat. Yang mana itu pasangannya belum sah. Yang laki-laki melihat yang perempuan dan seterusnya. Oh, saya enggak melihat. Oh, gimana enggak melihat? Ya, masa merem ya, nabrak. Atau sama-sama jatuh di lubang got, ya. Barakafikum. Sebutkan dalam surat An-Nur, ayat ke-31 dan 32, wajibnya untuk, ayat ke-30 dan ayat ke-31, barakafikum, wajibnya untuk menundukkan pandangan. Ini juga berarti dalil haramnya pacaran. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka laki-laki yang beriman untuk menundukkan sebagian dari pandangannya. Nah, sebagian di sini pandangan yang haram. Ya. Yakni memandang yang tidak halal, wanita yang bukan mahramnya. Dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka dan hal itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minat, dan katakan juga wahai Nabi kepada para mukminat, wanita-wanita yang beriman, yaghdhubna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, supaya mereka juga memandang atau menahan pandangannya. Barakafikum. Ini diantara dalil haramnya pacaran. Demikian pula barakafikum dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Al-Ahzab ayat ke-53. Kalau kita membutuhkan sesuatu pada seseorang yang bukan mahramnya, yang keadaannya barakafikum tidak mendesak, ya, maka tetap meminta di balik hijab. Oleh karena itu barakafikum, ketika para tabi'in, murid-muridnya tabi'in, ya, yang mengambil ilmu hadis dari istri Nabi, dari Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak langsung bertatap muka, tapi di balik hijab. Demikian pula para ulama-ulama, ya, wanita misalkan, atau para santri-santri wanita mengambil ilmu dari guru laki-lakinya, itu di balik hijab. Pengajian-pengajian juga di balik hijab. Tidak boleh langsung bertatap muka. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian wahai para laki-laki meminta sesuatu, membutuhkan sesuatu kepada para wanita, maka mintalah dari balik hijab. Jangan langsung bertemu. Namun barakafikum, yang dikecualikan di sini perkara yang sangat mungkin mendesak seperti jual beli. Ya, tetapi kita tidak boleh di situ istimna, bernikmat. Ya. Tetap Waddul basar, ya, nundukkan pandangannya. Barakallahu. Dan kalau di zaman Nabi, di zaman para sahabat, ya, yang di pasar itu laki-laki bukan wanita. Wanita itu mereka di rumah. Yang jual kurma, yang jual syair, yang jual alat-alat perabotan dan lain-lain itu laki-laki di zaman Nabi. Ya, di zaman para ulama kebanyakan mereka semua laki-laki, kecuali wanita yang memang tidak tahu agama. Wanita-wanita kafir tidak tahu agama. Maka mereka berkeliaran. Tapi hukum asal wanita itu di rumah. Kalau sekarang berhukum terbalik. Wanita-wanita di pasar, kalau ada laki-laki belanja dianggap asing. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, ya, pasar merupakan tempat, ya, perangkapnya syaitan. Ya, barakallahu'alaikum. So, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya adalah terkait hukum nikah dan cara yang benar dalam memilih pasangan. Wallahu ta'ala misawab, naktafi bihadal qadar, wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin, tafadzalu wa hafidhahu wa barakatuh.